السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، صدركم مسلمين dan muslimat yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang dikaruniakan kepada kita. Alhamdulillah, nasihat demi nasihat yang telah disampaikan oleh asatidz Ahlus Sunnah wal Jamaah mengingatkan kita kepada satu perkara yang amat sangat penting, bahwa mereka mengajak kembali kepada arah yang satu dan atas landasan yang satu. Itulah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam ala fahmi salafil ummah. Mengajak kembali kepada arah yang satu dan di atas jalan yang satu, itulah Al-Quran dan Sunnah melalui jalan pemahaman salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga kalau seandainya saudaraku kaum muslim mendengar wejangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di sebelah timur, akan sama isi dan kandungannya ketika engkau mendengar wejangan para pembimbing Ahlus Sunnah wal Jamaah di sebelah barat. Apakah yang menyatukan mereka, rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang menyatukan mereka adalah kembalinya kepada jalan yang satu di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, untuk kemudian mengingatkan kepada kita bahwa kalau seandainya kaum muslimin ingin mewujudkan persatuan dalam agama Al-Islam, maka harus kembali kepada arah yang satu dan dengan cara yang satu. Itulah jalannya salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Aku bahwa hidayah untuk berjalan di atas jalan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in merupakan hidayah di atas hidayah. kenapa rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidak semua kaum muslimin mendapatkan hidayah di atas jalan ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari mereka-mereka yang akan berjalan di atas jalan ahlus sunnati wal jamaah. Sebagaimana Allah telah memilih para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in di tengah-tengah kehidupan Arab di saat itu untuk menemani Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh karena itu wajib bagi kita untuk mensyukuri pilihan Allah subhanahu wa ta'ala ini, yang mungkin dulu kita berada di atas kesesatan pemahaman, di atas kerusakan akidah, dan di atas kejahatan amalan. Namun kita diselamatkan setelah dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala manhaj ahlus sunnati wal jamaah, manhaj da'watus salafiyah. Maka ini merupakan sebuah hidayah di atas hidayah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Falidhalika qala rabbuna jalla wa ala qul bifadlillahi wa rahmatihi fazidu bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah rabbuna jalla wa ala, katakanlah, maka dengan karunia dari Allah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala lah, hendaklah engkau bergembira. Apa yang dijelaskan oleh ulama tafsir bahwa hidayah yang menjemput engkau ke dalam Islam atau ke dalam Al-Quran itu adalah lebih baik daripada apa yang kalian himpun dari harta benda duniawi. Maka fa'lamu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah kita mengerti hal yang demikian dan kita wajib untuk mensyukurinya, mari kita mengoreksi diri kita sendiri. Cara pengoreksian agar jangan sampai kita yang telah dipilihkan kebenaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi tashwih suratil haq, sebagai pengerusak penampilan terhadap kebenaran itu sendiri. Jangan sampai kita yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita menampilkan dan merusak penampilan kebenaran itu sendiri. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana jalannya kalau demikian? Harus belajar dan menjadikan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai qudwatun hasanah di dalam ucapan, di dalam perbuatan, di dalam i'tiqad, di dalam manhaj. Kalau engkau telah berhasil dan berusaha untuk mengoreksi dirimu lahiriah dan batiniahmu, kita yakin dan yakin bahwa engkau akan keluar dari pilihan Allah di atas kebenaran ini menjadi orang-orang yang terpilih sebagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Oleh karena itu ya akhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada kesempatan yang semoga Allah memuliakan ini, saya mengajak akhwani dan diri saya sendiri berikut akhwati fillah hafizakumullah untuk berbicara satu kaidah yang penting di dalam agama. Sebelum kita berbicara, ada 7 prinsip dakwatu ahli sunnati wal jamaah. Ada 6 prinsip dakwatu ahli sunnati wal jamaah. Dan di atasnya lah terbangun akidah mereka. Di atasnya lah terbangun manhaj mereka. Manhaj ahli sunnati wal jamaah. Awalan, bahwa tidak cukup bagi seorang muslim di masa kini untuk mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, namun harus diikut sertakan di atas pemahaman siapa engkau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. kenapa tidak cukup rahimani wa rahimakumullahu jami'an? Karena kalau seseorang kembali mengkaji Al-Quran setinggi-tinggi apapun bahasa Arabnya, bila tidak kembali kepada jalan pemahaman salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, pertama, dia tidak akan bisa mengeluarkan rahasia kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan yang kedua, dia akan tersesat di dalam memahami keduanya. Famadha dalilu ala dhalik? Apa dalil yang menunjukkan demikian sehingga kita harus kembali kepada jalan salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, di dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, dan di dalam mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah? Yaqulu Rabbuna jalla wa'ala, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ayat yang sering kita dengar dari lisan-lisan ustaz kita jazahumullahu khairan, mengingatkan perkara yang amat sangat penting. Barang siapa yang menentang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah al-huda jelas padanya, setelah petunjuk jelas, petunjuk Allah jelas di hadapannya. Yang kedua, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti bukan jalannya kaum mukminin. Qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, al-mu'minin yang dimaksud adalah as-sahabah, meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan jalan kaum mukminin para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Allah mengatakan nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, kami palingkan ke mana dia berpaling, dan kami nyalakan baginya neraka, dan neraka itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Fanduru rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Allah mengkaitkan kesesatan, Allah mengkaitkan adabnya dengan meninggalkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan jalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga kalau engkau keluar memahami Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak di atas jalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, ada dua akibatnya. Akibat yang pertama, bahwa engkau tidak akan sanggup mengeluarkan kebenaran dan perbendaharaan kebenaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah itu sendiri, engkau akan gagal. Dan kegagalan yang kedua, engkau akan menjadi tersesat dari jalan Rabbuna Jalla wa'ala. Engkau akan menjadi sesat dan tersesat dari jalan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Wa kaifal mithal? Mana contohnya? Ketika turunnya ayat Al-Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmi ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan rasa aman di dunia dan akhirat, serta mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Ketika turunnya ayat ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dengan landasan bahwa bahasa Arab merupakan landasan bahasa mereka dan ketinggian bahasa Arab mereka, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna la yadhlim nafsah. Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? memahami ayat yang kata-kata zulm dalam bahasa kita kezaliman, yang difahami oleh para sahabat Nabi bahwa seluruh bentuk kezaliman yang terjadi, yang dilakukan oleh hamba itu masuk di dalam ayat ini, yang difahami oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau demikian, ya Rasulullah, siapa yang tidak pernah merasa menzalimi dirinya sendiri? Berarti tidak mendapatkan rasa aman dan tidak akan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Itu yang difahami oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kata yang mudah dalam terjemahan Indonesia, al-zulm adalah kezaliman. Namun apa tafsirannya? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membimbing para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in bahwa yang dimaksud kata-kata zulm, alam tasma'u ma qala Luqman libnihi ya bunayya la tushrik billah inna syirka la zulmun adzim. Unduru rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat Nabi, tidakkah kalian mendengar, tidakkah kalian mendengar apa yang diucapkan Luqman kepada anaknya, wahai anakku, jangan kalian menyekutukan Allah, dan menyekutukan Allah merupakan perbuatan kezaliman yang paling besar. Para sahabat Nabi hidup di tengah atau di bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka membutuhkan bimbingan menafsirkan kalimat az-zulm yang disebutkan dalam surat Al-An'am. Rasulullah membimbing para sahabat Nabi bahwa yang dimaksud dengan kezaliman dalam surat Al-An'am itulah yang disebutkan di dalam surat Luqman, bahwa kezaliman itu adalah kesyirikan. Unduru rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentang tidak cukupnya seseorang bermodalkan bahasa Arab untuk kemudian melepaskan diri dan keterikatan dengan jalannya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mengeluarkan al-haq dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang menempuh demikian kecuali mereka disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sadaqallahu jalla wa ala idh yaqul ya wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala telah memanggil kita untuk mengikuti hidayah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak pernah kita menginginkan sebelumnya, bahkan tidak pernah diinginkan oleh kedua orang tua kita. Namun syai'un wa fadlun aradahu Allah jalla wa ala. Namun sesuatu dan keutamaan yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi hambanya sendiri. Begitu juga Allah Rabbuna Jalla wa'ala memanggil kita untuk mengikuti langkah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, menyesuaikan segala-galanya dengan apa yang dipahami. Maka kalau seandainya engkau mengikatkan dirimu dalam ittiba'mu, mengikutimu kepada Al-Quran dan Sunnah dengan jalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, fa'adhfir annaka alal haq. Bergembiralah engkau berada di atas kebenaran di zaman apapun engkau berada, di daerah manapun engkau berada, bahwa engkau berada di atas kebenaran. Yaqulu Rabbuna Jalla wa'ala fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in sebagai tolak ukur seseorang mendapatkan hidayah, seseorang berada di atas kebenaran. Fa in amanu, kalau mereka itu beriman, sebagaimana imannya kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, faqadi tadau, sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Kalau mereka itu beriman seperti imannya kalian, wahai para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah, kata Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Faya ikhwatal iman, kalau sudah demikian, gambaran yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau berada di atas hidayah, fa abshir rahimani wa rahimakumullah bimaghfiratin minallahi jalla wa ala, bergembiralah dengan pengampunan dari sisi Allah, bergembiralah dengan rahmat dan kasih sayang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa da Allah jalla wa ala yaqul qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, katakan, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentu ayat ini tidak terlepas dengan ayat yang lain, mengikuti para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mengikuti aku, dan tidak boleh lepas pula dari jalannya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, sebagaimana dijelaskan dalam ayat di depan dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala akan menjemputmu, dan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala akan menyusul dosa yang engkau telah lakukan, apabila engkau telah berusaha untuk mengikuti langkah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in. Ketika di hadapanmu jalan-jalan menuju neraka, engkau mengetahui, karena itu perkara yang dilarang di dalam agama, melalui bimbingan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, engkau berusaha meninggalkannya. Engkau kemudian mencari jalan-jalan yang akan mengarahkan dirimu ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu merupakan sebuah hikmah dan buah ketika engkau berjalan di atas jalan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Fa'idha ahabbaka Allah ya ibadallah, kalau seandainya Allah telah mencintaimu karena berjalan di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha idza ahabba al-'abda nada Jibril faqal inni uhibbu fulanan fa'ahdibu. Allah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah telah mencintai seorang hamba, bagaimana bentuk cintanya Allah kepada seorang hamba? Hamba mengikuti tuntunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, sebagaimana di dalam surat Al-Imran tadi, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah akan mencintai kalian, wujud kecintaan Allah terhadap dirimu mengikuti jalan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in. Idza ahabbaka Allah ya ibadallah, kalau Allah telah mencintaimu, Allah memanggil kepada Jibril, memberitahukan kecintaan Allah terhadap hamba tersebut. Kemudian Jibril nada ahlas sama'i, Jibril menyeru kepada seluruh penduduk langit dari kalangan malaikat Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbu fulanan fahtibuh. Sesungguhnya Allah telah mencintai orang ini, kata Jibril. Maka cintailah ia, dicintailah oleh penduduk seluruh penduduk langit. Siapa mereka ya ibadallah? Kalau bukan malaikatul mukarramun wal mukarrabun, para malaikat yang dimuliakan oleh Allah, para malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah sedikit pun bermaksiat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jibril mengatakan kepada seluruh malaikat, cintailah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuhibbuhu ahlus samai, maka penduduk langit mencintai dirinya. Penduduk langit mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar itu, hafizalin wa hafizakumullahu jami'an wa yudha'ul qabulu fil ardh, dan di keberadaannya di muka bumi diterima oleh penduduk bumi itu sendiri. Sehingga bisa disaksikan bahwa tidak ada yang memusuhi orang-orang yang dicintai oleh Allah kecuali orang-orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya bumi ini bisa diberikan kebebasan oleh Allah dalam ketaatannya kepadanya, langit dan segala apa yang ada padanya diberikan, maka tidak ada yang tertinggal di muka bumi ini kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika ya akhi al-karim, bila engkau ingin mendapatkan cinta dan mafsirah dari Allah, segeralah engkau kembali kepada jalan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in. Ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menawarkan ketika akan membuka benteng Khaibar, لَأُؤْتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, besok saya akan benar-benar memberikan bendera peperangan ini kepada orang yang cinta kepada Allah seseorang. Wah, para sahabat Nabi banyak ya ikhwan. Saya akan memberikan bendera peperangan ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan membukakan kemenangan melalui tangannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mengharapkan ya ikhwan? Siapa yang tidak mengharapkan bendera peperangan yang demikian sifat pembawanya, dan Allah akan membuka kemenangan melalui tangannya? Sampai Umar radhiyallahu anhu qala, "Ma uhibbu, aku tidak pernah mengharapkan rayah kepemimpinan dan bendera di saat itu kecuali bendera dan kepemimpinan di saat itu," kata beliau. Bukan karena rakusnya terhadap duniawi dan kepemimpinan, namun karena sifat yang disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Rekomendasi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada orang yang akan ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in mendengar tawaran dan kabar gembira itu, semuanya mengharapkan untuk diberikan kepada tangan mereka. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ali, bertanya tentang Ali dan mencari Ali. Mereka tahu barakallahu fikum. Undur ya ikhwan. Wa haula'i as-sahabah mereka yang benar-benar ittiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa amalan, mengharapkan sesuatu yang lebih dari itu, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, dan di balik cinta Allah mencintainya dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai dirinya sendiri. Itu yang dikejar oleh mereka para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa aynal munafiqun, mana mereka kaum munafikin? Apakah mereka akan ikut berlomba bersama sahabat Nabi yang benar-benar berjalan di atas jalan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Wa aynal munafiqun, mana kaum munafikin di saat itu? Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Wa siapa yang mendapatkan bendera kepemimpinan yang dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Dialah Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihi ajma'in. Radiyallahu anhu Ali bin Abi Thalib. Dari sini barakallahu fikum, kita mengambil sebuah pelajaran penting, bahwa akhir dari perjuangan berjalan di atas jalan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, selain cinta Allah, rahmat dan ridha Allah akan menjemput dirimu, juga akan Allah bukakan kemenangan dari tanganmu sendiri. Allah akan bukakan kemenangan di dunia maupun di akhirat. Dalam perjuangan berlaga, engkau akan menjadi orang yang menang. Ketika engkau berlaga melawan nafsumu, engkau akan menjadi orang yang menang. Bila engkau mengikuti jalan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Jangan berkecil hati ya ahli sunnati wal jamaah. Fawallahi, demi Allah, kita mengatakan kepada seluruh kaum muslimin yang akan memperbaiki nasib umat sekarang ini adalah apa yang telah memperbaiki umat di masa yang silam, dan yang akan kembali menjayakan Islam dan kaum muslimin adalah apa yang telah menjayakan Islam dan kaum muslimin di masa yang silam. Itulah keikhlasan dan kejujuran untuk mengikuti langkah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. فلذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايعتم بالعيلة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. Setelah disebutkan sifat-sifat perbuatan munkar di dalam agama, kemudian Allah menjelaskan akibat perbuatan munkar yang dilakukan, Allah akan memberikan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu, dan tidak akan tercabut kehinaan menimpa kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Yang akan menyelesaikan semua problem umat, problem dirimu, problem rumah tanggamu, problem masyarakat, problem bangsa dan negara adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaifadha Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahmatullahi alaihi yaqul, la yusliha amra hadihi al-ummah illa ma aslaha biha awwalaha. Tidak akan bisa terperbaiki nasib umat ini kecuali harus mencontohi apa yang telah memperbaiki nasib umat di masa yang silam. Mana yang dimaksud oleh Imam Malik rahmatullah alaih umat yang telah lewat? Merekalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Falidhalika ya ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, jangan berkecil hati ketika engkau fakir dan fukara di atas da'watul haqqi dan di atas da'wah ahli sunnah wal jamaah, apa yang Allah pilihkan buatmu dari kebenaran dan hidayah yang diridainya lebih besar dari apa yang engkau harapkan dari harta benda duniawi. Bukankah sebuah keberuntungan buatmu ketika engkau bisa menyelamatkan dirimu? Dulu engkau berada dalam kesyirikan, engkau selamat dengan hidayah Allah yang kita sebutkan tadi. Bukankah engkau berkecimpung dulu dalam kebidaan? Allah selamatkan dirimu juga dengan hidayah yang kita sebutkan tadi. Engkau berkecimpung dalam perbuatan yang mungkarat, engkau mencabut dirimu dengan apa? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau bukan karena hidayah yang kita sebutkan tadi, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Keselamatan dirimu menunjukkan akan membawa keselamatan ke keluargamu. Keselamatan keluargamu akan menjurus kepada keselamatan masyarakatmu. Sampai akhirnya bangsa dan negara berikut dunia ini. Barakallahu fikum. فَلِذَلِكَ قَالَ رَبُّنَا جَلَّ وَعَلَى فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ. Allah telah berjanji demikian, jikalau mereka sebuah negeri, penduduk negeri itu benar-benar bertakwa dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, كَمِثْلِ إِيمَانِ مَنْ كَمِثْلِ إِيمَانِ أَصْحَابِ رَسُولِنَا sallallahu alaihi wa sallam, dari umatnya beliau sallallahu alaihi wa sallam, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Allah akan bukakan barakah minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan barakah dari langit dan bumi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala sendiri di dalam Al-Quran, حَفِظَنِي وَحَفِظَكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا. Maka ya ikhwani fillah wa ya akhwati fillah, bergembiralah. Walaupun engkau seorang diri, Allah mencintaimu, para malaikat mencintaimu, dan keberadaanmu di tempat itu menerima dirimu sendiri. Tidakkah engkau bergembira atas yang demikian, wahai ahlus sunnah wal jamaah? Dimanapun engkau berada, engkau seorang diri, yang memusuhimu adalah banyak. Apa artinya musuh dan kebencian orang bila yang memiliki dirimu dan yang memiliki mereka cinta kepada dirimu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala? Apa maknanya kebencian mereka? Apa artinya ketidaksukaan mereka jikalau pemilikmu dan pemilik mereka mencintaimu, meridaimu, merahmatimu, dan juga memberikan keutamaan pada dirimu sendiri? Jangan berkecil hati sekali lagi. Dimanapun engkau berada, Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan kepada umat bahwa kemuliaan dan kejayaan Islam itu di tangan orang-orang yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengikuti jalan Ar-Rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Faya ikhwani dan ikhwati fillah hafizakumullah, ini sebagai muqaddimah untuk kita berbicara. Barakallahu fikum. 6 prinsip yang harus ada pada setiap muslim, yang merupakan prinsip dakwatu ahli sunnati wal jamaah, dakwatu salafiyah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Hatta istaidu li salati. Aina. Insyaallah kita akan barakallahu fikum melangsungkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga sebagai mukaddimah ini memberikan semangat seperti yang diucapkan oleh Ustazul Al-Fadil Muhammad Bermin hafizahullah ta'ala, memberikan semangat dan suka memberikan semangat semuanya asatid, juga suka memberikan semangat dan bergembira ahlus sunnati wal jamaah, bersemangat di dalam talabul ilm dan istiqamah di atas manhajul haq. Wallahu musta'anu alaihi fiklan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizani wa hafizakum Allah bi jami'ah.